بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tingkatan dinul Islam yang kedua, yaitu al-iman. Dan dalam pembahasan al-iman, dibahas padanya arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari penjelasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bimalaikatillah, mengimani malaikat-malaikat Allah. Kita masuk pada Ar-ruknus tsalits min arkanil iman, rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ats-tsalitsu, yang ketiga, al-imanu bi kutubihi, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Wahiyal kutubul lati anzalahu Allah 'ala ar-rasuli li hidayatil bashar. Yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya agar manusia mendapatkan petunjuk. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia, wa rahmatan bihim, dan juga sebagai rahmat bagi mereka. Nu'minu bi annaha kalamullahi haqiqatan. Kita mengimani bahwasannya kitab-kitab Allah adalah kalamullahi haqiqatan, adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk mengimani kitab-kitab Allah, yaitu kita mengimani bahwasannya kitab-kitab Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bima sammallahu minha wa ma lam yusammi. Dan kita mengimani dengan nama-nama kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya. seperti At-Taurat, Wal-Injil, Waz-Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, Al-Quranul Karim. Kita mengimani nama-nama kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya. Kita imani kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab At-Taurah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam namanya kitab Al-Injil. Kitab yang diturunkan kepada Daud alaihissalatu wassalam adalah Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Kita mengimani nama-nama kitab yang Allah sebutkan namanya. Wa ma lam yusammi, dan kita mengimani nama-nama kitab yang tidak disebutkan namanya. Jadi baik yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya kita imani. Yang disebutkan namanya kita imani secara rinci. Yang tidak disebutkan namanya maka kita imani secara ijmal, secara umum. Qala Syekh, sammallahu lana minha Taurah wal Injil wal Quran al Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita nama-namanya, nama-nama dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Minha diantaranya At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Wal-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Wal-Quranul Azim Al-Quranul Azim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa suhufu Ibrahim wa Musa, kemudian suhuf Ibrahim dan Musa, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Musa, waz-Zabur dan juga kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Ini kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya kepada kita. Maka kita imani secara rinci. Fanu'minu biha, maka kita mengimaninya. Wanu'minu bima lam yusammihillahu minha, dan juga kita mengimani kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan namanya. Fal imanu bil kutubis sabiqati yakunu imanan mujmalan. Maka beriman terhadap kitab-kitab yang telah berlalu atau kitab-kitab yang turun kepada umat-umat terdahulu, yakunu imanan mujmalan, adalah dengan keimanan yang mujmal, keimanan yang secara umum. Kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan pada umat-umat terdahulu, kita imani secara umum. Seperti tadi, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, Zabur, ya. Demikian pula yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara mujmalan, secara umum. Kita mengimani Taurat secara umum. Kita mengimani Injil secara umum. Kita mengimani Zabur secara umum. Kalau namanya secara rinci, namanya kita imani secara rinci. Ini Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Adapun isinya kita imani secara umum. Kitab Taurat wal Injil wal Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, kita mengimani secara umum. Kemudian bagaimana dengan Injil yang sekarang qad hurrif wa buddil, ya, telah dirubah-rubah dan diganti-ganti. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wujubul imani bil kutubil lati anzalahu Allahu azza wa jalla ala rasulihi alaihi musallatu wassalam. Qala Allahu ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuma an-nasu bil qist. Fa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rusulihi lakin nu'minu ijmalan wa nusaddiqu bi annahu haqq. Amma tafsilan fa innal kutuba sabiqata jara 'alaiha at-tahrif wa tabdil wa taghyir fa lam yumkin lil insan an yumayyiz al-haqqa minha min al-batil. Wa 'ala hadha fa naqul nu'minu bima anzalahu Allah min al-kutubi 'ala sabil al-ijmal. Amma tafsilu fa inna nakhsha an yakuna mimma harrifa wa buddil wa ghayyir. Hadha binisbati lil imani bil kutub. Kata beliau, wajib mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya. Karena Allah berfirman, laqad arsalna rasulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga mizan, raca keadilan. Liyakuma an-nasu bil qist, agar manusia bisa melaksanakan keadilan. Kita mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan, kata beliau, kepada para rasulnya. Akan tetapi iman secara umum. Dan kita membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan, na'am bi'annahu haq, bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah benar adanya. Kita imani secara umum. Adapun secara rinci, maka sesungguhnya kitab-kitab yang dahulu, Taurat, Injil, dan yang lainnya, itu telah terjadi tahrif, telah terjadi perubahan, tabdil, taghyir, telah terjadi perubahan, baik penambahan atau pengurangan. Maka tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa membedakan mana yang masih asli dan mana yang sudah merupakan lafad-lafad yang diganti. Falam yumkin lil insan ayumanyizal haqqo minha minal batil. Tidak mungkin seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang sudah diganti, mana yang belum. Wa ala hadza, maka oleh karena ini kita mengatakan kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya ala sabilil ijmal, secara umum. Adapun secara rinci, ya, apalagi Injil, Taurat yang ada pada zaman sekarang yang dinamakan Injil atau Taurat, ya, pada zaman sekarang yang isinya sudah dirubah-rubah, dikurangi, ditambah, dirubah, maka adapun secara rinci tentang isinya, fa innana nakhsha an yakuna mimma hurrifa wa buddil wa ghayyir, maka kita khawatir na'am termasuk dari lafad-lafad yang sudah diganti, dirubah, ya, sehingga kita hanya mengimaninya secara ijmal, secara umum. Adapun secara rinci, maka kita khawatir termasuk daripada yang sudah diganti-ganti, sudah dirubah-rubah, sudah ditambah-tambah, dan sudah dikurangi. Sehingga kita imani kitab-kitab yang terdahulu secara umum. Ammal amalu biha, kemudian kata Syekh, ammal amalu biha fal amalu innama huwa bima nazala ala Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam faqat. Adapun dalam hal pengamalan, maka pengamalan itu hanya pada kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu ala alihi wasallam saja. Adapun kitab-kitab yang terdahulu, na'am, maka qad nusikha bihadhihi syari'ah, telah dihapus dengan adanya syariat ini. Sehingga untuk pengamalan hanyalah apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga dalam hal pengamalan tidak boleh mengamalkan isi kitab-kitab terdahulu kecuali yang disetujui atau naam sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum-hukum umat-umat terdahulu qad nusikha bihadhihi syari'ah, telah dihapus dengan syariat ini. Kita kembali kepada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fal imanu bil kutubi sabiqati yakunu imanan mujmalan. Maka mengimani kitab-kitab yang terdahulu kita imani secara umum. Adapun secara rinci tadi khawatir, termasuk daripada yang dirubah, diganti, dikurangi atau ditambah. Dan juga iman secara rinci, wal imanu bil Quran yakunu imanan mufassalan bikulli ma fihi. Dan mengimani Al-Quran itu adalah dengan mengimaninya secara rinci, mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran. Iman secara rinci itu mengimani semua apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaganya, yang tidak akan bisa dirubah-rubah, ya, seperti halnya Taurat dan Injil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Allah jaga Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu untuk merubah-rubahnya dengan tangan-tangan mereka. Kalaupun ada yang mau coba-coba merubah, ya, maka akan dengan cepat, nah, diketahui, ya. Al-Quran telah dihafal dalam dada-dada manusia. Al-Quran tertulis, ya, dalam mushaf-mushaf. Dan Allah berjanji untuk menjaganya, sehingga kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran mufassalan, secara rinci, bikulli ma fihi, mengimani semua yang ada di dalamnya. Li'annahu kitabuna, Karena Al-Quran itu adalah kitab kita yang menjadi pedoman kita, landasan hukum kita. Wa unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita imani Al-Qur'an secara rinci. Faman jahada ayatan aw harfan min hurufihi fahuwa kafirun murtaddun anil Islam. Barang siapa yang menentang satu ayat atau satu huruf saja, menentang satu ayat atau satu huruf dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena kita wajib untuk mengimani semua apa yang ada di dalam Al-Quran secara rinci, sehingga orang yang mengingkari atau menentang satu huruf saja atau satu surat atau satu ayat dari Al-Quran, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika man amana bi ba'dil Qur'an wa kafara bi ba'din fa huwa kafir. Dan demikian juga orang yang mengimani sebagian Al-Qur'an, sebagiannya diimani, wa kafara bi ba'd, dan mengingkari sebagiannya lagi, orang ini pun kafir. Wa kadzalika man amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'din fa huwa kafir. Demikian pula orang yang mengimani sebagian kitab-kitab Allah dan mengingkari sebagian yang lain, maka dia kafir juga. Dia beriman kepada Injil, Taurat, Al-Qur'anul Karim, Suhuf Ibrahim dan Musa, tapi tidak beriman kepada Zabur. Maka ini pun kafir, keluar dari Islam karena mengingkari atau mengkufuri salah satu kitab yang Allah turunkan. Atau dia mengimani semuanya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, tetapi tidak mengimani Al-Quranul Karim. Ini pun kafir. Maka yang mengimani sebagian kitab dan mengkafiri atau mengingkari sebagian kitab yang lain, maka dia dihukumi kafir. Wa man qala, barang siapa yang mengatakan ana uminu bil Quran wala uminu bit Taurat wal Injil fa huwa kafir. Aku beriman kepada Al-Quran, tetapi aku tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Maka fa huwa kafir, maka orang ini pun kafir. Aw qala uminu bitawrati wal injil wala uminu bizzabur alladhi unzila ala Daud fa huwa kafir. Atau barang siapa yang mengatakan aku beriman kepada Taurat dan juga kepada Injil, tetapi aku tidak beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihi salatu wasalam, maka dia pun kafir. Qala ta'ala, karena Allah berfirman, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Kalau seseorang mengingkari, tidak mengimani Zabur, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an na'am menyatakan wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Dan yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Kemudian au angkara suhufa Ibrahim fahuwa kafir. Dan juga orang yang mengingkari suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim dan juga kepada Musa alaihi salatu wassalam, fahuwa kafir, maka dia juga kafir. Li'annahu mukadzibun lillah wa mukadzibun li rusulihi. Karena orang yang seperti ini, dia telah mendustakan Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Orang yang mendustakan Allah dan rasul-rasulnya, maka dia kafir. Fahuwa kafirun li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Dia dihukumi sebagai orang yang kafir karena dia telah menentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bi kutubillah, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang al-iman bil kutub. Rukun iman yang ketiga yaitu mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala mencakup arba'ata umur. Mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup empat perkara. Mencakup empat perkara. Al-awwal, yang pertama, mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut benar-benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, Al-Quranul Karim, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, nah, kita mengimaninya, meyakininya bahwasanya kitab-kitab tersebut itu benar-benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui, dan adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, masih lanjutannya ini, dan adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, nu'minu bihi ijmalan, kita mengimaninya secara rinci, secara umum. Kita mengimaninya secara ijmalan, secara umum. Atsalis, yang ketiga, membenarkan khabar-khabar yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Seperti khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan khabar-khabar yang terdapat di dalam kitab Injil, Taurat, dan yang lainnya yang belum dirubah-rubah, yang belum diganti, yang belum diselewengkan. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut selama hukum tersebut belum dihapus. Dan semua kitab-kitab terdahulu itu terhapus dengan adanya Al-Quranul Karim. Terhapus hukumnya. Semua kitab-kitab terdahulu terhapus hukumnya, hukum-hukumnya dengan adanya Al-Quranul Karim. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alai. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, dan kami turunkan kepada engkau kitab, itu Al-Quran, yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Al-Quran ini sebagai muhaiminan alaih, sebagai muhaimin, sebagai timbangan atau ukuran bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi benar atau tidaknya, diamalkan atau tidaknya apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, nah, ditimbang dengan Al-Quran. Al-Quran yang menentukan. Jadi Al-Quran sebagai ukuran, sebagai ukuran terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, apakah masih boleh diamalkan atau tidak. Muhaiminan alaih ay hakiman alaih. Al-Quran ini sebagai hakim, sebagai hakim. Maka tidak boleh mengamalkan satu hukum pun dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu kecuali yang telah disetujui di dalam Al-Quran. Kecuali yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ini empat perkara yang harus ada ketika seseorang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kitab-kitab Allah mencakup empat perkara ini. Kemudian bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh ahlul kitab? Yang mereka nyatakan bahwasannya apa yang disampaikan tersebut berasal dari kitab-kitab yang ada pada mereka, baik Taurat atau Injil. Maka karena kita wajib untuk mengimani kitab-kitab yang terdahulu, maka juga wajib bagi kita untuk tidak membenarkan ahlul kitab, tidak membenarkan ahlul kitab karena khawatir sudah diganti dan dirubah. Wala nukadzibuhum, tetapi juga kita tidak mendustakan. Ahum ya. Kita enggak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Kenapa? Karena khawatir ketika kita benarkan apa yang disampaikan itu termasuk perkara yang sudah diganti, sehingga kita membenarkan apa-apa yang sudah diganti oleh mereka. Dan kita khawatir kalau kita dustakan, ternyata yang mereka bawakan memang yang masih benar. Karena mereka mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dan yang batil, mereka campur aduk. Sehingga khawatir ketika kita dustakan, ternyata apa yang mereka sampaikan itu adalah ayat yang benar, yang belum dirubah. Sehingga apa yang disampaikan oleh mereka, kita tidak membenarkannya dan kita tidak mendustakannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana ahlul kitabi yakra'una taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyah li ahli islam. Dahulu ahlul kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkan Taurat dengan bahasa Arab. Diterjemahkan dan ditafsirkan dalam bahasa Arab. Mereka sampaikan kepada ahlul Islam dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum." Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan mendustakan mereka. Wa qulu, katakan kepada mereka, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Katakan kepada mereka, kami mengimani kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Secara umum, ya, mengimannya secara umum. Maka kita tidak membenarkan ahlul kitab karena mereka telah mengganti dan merubah-rubah isi kitab Taurat atau Injil, dan juga kita tidak mendustakan mereka karena khawatir ada ayat atau lafaz yang asli yang tidak dirubah-rubah kemudian kita mendustakannya. Karena kita khawatir mendustakan ayat yang asli yang belum dirubah, sehingga kita tidak mendustakan mereka. Demikian pula dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kitab. Yang beliau dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Kemudian Umar bin Khattab membaca kitab tersebut yang didapati dari ahlul kitab. Beliau baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi beliau? Faghadiba, maka beliau pun marah. Waqal, dan beliau mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah kalian bingung wahai ibn al-Khattab, hiyarah bingung, ay mutahayyirun, apakah kalian mutahayyir, bingung, bimbang, wahai ibn al-Khattab, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydhanakiyah, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa kitab yang putih bersih, la tas'aluhum an syai'in, maka jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab sedikit pun, fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu fi, karena khawatir mereka mengkhabarkan kebenaran kemudian kalian mendustakan, au bibatilin fatusaddiqu bihi, atau khawatir mereka membawa kebatilan kemudian kalian benarkan, waladhi nafsi biyadih, maka sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa alaihi salatu wasalam kana hayyan, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka tidak boleh bagi Nabi Musa kecuali mengikutiku. Tidak boleh untuk Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain kecuali mengikutiku. Di dalam hadis ini beliau mengatakan jangan bertanya kepada ahlul kitab, termasuk jangan bawa-bawa kitab mereka atau membaca kitab-kitab mereka. Jangan bertanya juga kepada mereka. Kenapa? Karena khawatir mereka membawa yang benar, menyampaikan yang benar, kemudian kita mendustakan. Dan ini gak boleh. Dan khawatir ternyata yang mereka sampaikan batil, kemudian kita benarkan. Maka ini pun tidak boleh, karena membenarkan yang batil. Maka apa yang disampaikan ahlul kitab, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan benarkan mereka dan jangan mendustakan. Nah, paham ya? Nah, sebagaimana ada ini herbal, herbal madu, apa nama madu lah ya, kemudian dibawakanlah apa dalil-dalil dari Al-Quran, dari Injil, dari Taurat, dari kitab-kitab terdahulu tentang madu, ada nggak? Ada. Maka apa sikap kita? Kita tidak membenarkan dan juga kita tidak mendustakan. Nah, karena khawatir ternyata itu benar, kemudian kita dustakan, dan kita khawatir ternyata itu batil, kemudian kita benarkan. Nah, maka kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Menjualnya? Wallahu a'lam. Ya. Nah, baik. Wallahu alam. Nanti ditanya kepada ulama. Taib naktafi fi hadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.